Oke, kalian sengaja bareng nyupa lapang tembang yang kedua, yuk semoga. Kita goyang lagi, Gojer Community nyupa lapang. mengungkap cerita insan yang baper. Mata, mata yang selalu basah, tercermin hausnya akan sampe nteni ning kono, sampe nteni ning kono, pokoknya sampe nyawer ya kek bisa apa.